take one. Tak perlu engkau ragu dalam perjalanan hidupmu. Kebuntuan jangan menjadi halangan untuk kita. Tak perlu engkau ragu dalam pencarian hidupmu. Kegagalan bukanlah batu sandungan untuk kita. Walau ketakutan merasuki, walau keraguan membayangi, tetaplah bersabar, berdiri tegar. Yakinlah semua ada saatnya. Du-du-du-du-du-du-du. Kita pasti bisa. Du-du-du-du-du-du-du. Menghadapi semua. Du-du-du-du-du-du. Kita pasti bisa. Du-du-du-du-du-du. Melewati semua. Tak perlu engkau ragu dalam pencarian hidupmu. Kegagalan bukanlah batu sandungan untuk kita. Walau ketakutan merasuki, walau keraguan membayangi, tetaplah bersabar, berdiri tegar. Yakinlah semua ada saatnya. Du-du-du-du-du-du. Kita pasti bisa. Du-du-du-du-du-du. Menghadapi semua. Du-du-du-du-du. Kita pasti bisa.